Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd, ikhwan fillah na'asakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di majlis taklim ini, tempat yang paling tenang, tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan yang besar yang wajib kita syukuri, dan semoga amalan kita dinilai sebagai amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khana butina azakumullah, pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masih membahas beberapa hadis seputar larangan sombong dan membanggakan diri. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-617. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu anhu qal, juga diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yandur ilaihim wa lahum adabun alim. Ada tiga golongan yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat nanti karena murka, tidak membersihkan dosa mereka, dan tidak mau melihat mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Syaikhun zanin wa malikun kadzab wa a'ilun mustakbir. Yang pertama adalah orang tua yang masih berzina. Yang kedua, raja atau pemimpin yang berdusta. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-a'iru al-fakir, makna a'ilun adalah fakir, orang miskin yang fakir. Dalam hadis ini, ikhwan fillah na'azakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, isbatul kalam lillahi azza wa jalla, menetapkan adanya sifat kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berbicara. Naam, bukan yang bisu, tapi berbicara kapan saja Allah kehendaki, dengan pembicaraan apa saja Allah kehendaki. Ini merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa ada tiga golongan yang dianggap melakukan dosa besar dengan hukuman yang berat. Yang pertama, Syaikhun Zanin, Pak tua tapi masih suka zina. Berzina itu dosa besar, tapi kalau yang melakukannya sudah tua, tambah besar lagi dosanya. Namanya tua-tua keladi, makin tua semakin menjadi-jadi dan tidak tahu diri, udah mau mati tapi gak nyadar ya. Tambah tua tambah jelek perbuatannya, maka dosanya lebih besar daripada yang melakukannya masih muda. Walaupun juga dosa besar, cuma kalau yang melakukan zina itu sudah tua, maka dosanya lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak diajak bicara oleh Allah dengan pembicaraan yang baik, tidak dibersihkan dosanya, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan adab yang pedih. Nah, ini sebagai pengingat bagi kita semua bahwa semakin tua usia kita, harusnya semakin baik amal solehnya untuk bekal menghadapi kematian, menghadapi akhirat. Semakin tua semakin baik, maka inilah manusia yang terbaik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Berarti kalau tambah tua tambah jelek amalnya, maka itu sejelek-jelek manusia. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Yang paling jelek adalah orang yang panjang umur tapi tambah jelek amalnya. Termasuk ini, tambah tua enggak bertobat tapi malah suka berzina. Yang kedua, Malikun Kadzab, raja atau pemimpin yang suka berdusta, suka membohongi rakyatnya. Nah, ini nasihat secara khusus untuk para penguasa, untuk pemerintah yang suka memberi janji-janji tapi kemudian tidak ditepati ya, memberi janji-janji tapi tidak ditepati, atau sengaja membohongi rakyatnya, maka dosanya besar. Bohong, berdusta itu dosa besar. Tapi kalau yang melakukannya itu pemerintah atau raja, maka mafsadahnya lebih besar, ya. Mafsadahnya lebih besar, sehingga dosanya lebih besar. Malikun Kadzab. Yang ketiga, airin mustakbir, orang miskin yang sombong. Sombong itu memang dosa, juga dosa besar. Tapi kalau yang melakukannya ialah orang miskin, dosanya lebih besar. Mengapa demikian? Karena orang miskin itu tidak ada yang bisa disombongkan, tapi malah sombong. Miskin tak bisa dibanggakan kemiskinannya, ya. Tapi kok sombong, menolak kebenaran, meremehkan orang lain, maka dosanya lebih besar. Barakofikum. Nah, poin yang inilah yang dipakai dalil oleh Al-Imam An-Nawawi untuk menjelaskan haramnya sombong dan membanggakan diri, khususnya bagi mereka-mereka yang miskin, harta enggak punya, pangkat enggak punya, kedudukan enggak punya, ilmu juga enggak punya, yang harusnya enggak ada yang bisa dibanggakan, enggak ada yang bisa disombongkan, tapi kok malah sombong. Berarti ini keterlaluan. Barakallahu. Sehingga dosanya lebih besar daripada sombong yang dilakukan oleh selain mereka. Nah, hadis berikutnya yang ke-618. Wa anhu qala, juga dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman. Ini namanya hadis qudsi, ya. Al-izzu izari. Kekuatan dan kekuasaan adalah sarungku. Dibagikan sarungku. Wal kibriya'u ridai. Kesombongan itu bagikan pakaian atasku. Famayunazi'uni fi wahidin minhuma. Barang siapa yang melepas salah satu pakaianku, faqad adzabtuhu, maka sungguh aku akan mengadabnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini fanabitina azakumullah, terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa kekuatan dan kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Seorang hamba betapapun kuat fisiknya, kuat pengaruhnya, kuat kekuasaannya, semuanya itu pemberian dari Allah. Dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gak pantas bagi hamba untuk menyombongkan diri. Karena hamba diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kekuatan, kekuasaan, pengaruh yang kuat, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, di sini menetapkan sifat al-kibriya bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha sombong, dan itu adalah haknya Allah. Karena Allah memiliki sesuatu yang layak untuk disombongkan, dan itu bukan sifat yang negatif bagi Allah Subhanahu wa taala. Justru itu menunjukkan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menyombongkan diri di hadapan hamba-hambanya. Tidak ada yang mampu menandingi Allah, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apapun yang Allah inginkan pasti terjadi. Tidak ada satupun yang mampu menghalanginya. Barakallahu'alaikum. Maka barang siapa yang merasa kuat dan merasa kekuatan itu berasal dari dirinya, bukan dari Allah, atau dia sombong, maka seolah-olah telah melepas sifat-sifat yang Allah miliki dan dinisbahkan kepada dirinya, maka ini menyebabkan Allah murka dan Allah telah mengancam. Faqad adzabtu, sungguh aku akan mengadzabnya. Nah, baik. Maksudnya dalam hadis ini sombong, merasa kuat, itu sifatnya Allah semua. Hamba enggak boleh ya merasa kuat dan sombong. Tapi kalau sampai merasa kuat dan sombong, sama saja dengan melepas salah satu sifat Allah kemudian dinisbahkan kepada diri hamba tadi, maka Allah pun murka dengan tindakan hamba yang seperti itu. Barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya sifat membanggakan diri, merasa kuat, dan sifat sombong termasuk dosa besar dan tidak boleh dilakukan oleh hamba. Nah, hadis berikutnya yang ke-619. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Juga dari sahabat Abu Hurairah bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tujibuhu nafsuhu murajjilun ra'sahu yahtalu fi misyatihi id khasafallahu bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah." Muttafaqun alaih. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang berjalan mengenakan baju yang membuat dia mengagumi dirinya. Rambutnya disisir rapi. Dia sombong ketika berjalan. Tiba-tiba Allah tenggelamkan orang itu ke dasar bumi. Dan orang itu terus tenggelam ke dasar bumi sampai hari kiamat nanti. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Murajjilun ra'sahu ay mumassituhu. Makna murajjilun ra'sahu artinya menyisir rambut kepalanya. Yatajaljalu bil jimain ay yaghusu wa yanziru. Makna yatajaljalu pakai dua jim tadi artinya ialah terus turun dan tenggelam. Naam, barakallahu fikum. Dalam hadis ini ikhwana fillah azakumullah terdapat faedah. Yang pertama, hukum asal pakai baju bagus itu mubah. Yang dilarang ialah sampai menimbulkan sikap ijab, membanggakan diri dan meremehkan orang lain. Penampilan bagus, bajunya bagus itu gak masalah. Tapi kalau sampai meremehkan orang lain, meremehkan bajunya orang lain, membanggakan bajunya, nah ini yang gak boleh. Haram ya. Kemudian yang kedua, menyisir rambut kepala. Hukum asalnya mubah. Tapi kalau sampai kemudian dia membanggakan rambutnya, meremehkan rambut orang lain, membanggakan gaya rambutnya, nah ini termasuk ada unsur ijab. Nah, ijab atau membanggakan diri inilah yang enggak boleh. Karena memang gaya rambut orang kan beda-beda. Ada yang biasa-biasa, ada yang bagus, ya kan? Nah, yang bagus-bagus itu biasanya suka ngeremehkan yang lain yang jelek-jelek, ya. Nah, enggak boleh. Intinya ijab membanggakan diri itu mesti ujung-ujungnya meremehkan orang lain, ya. Nah, tapi kalau sekedar penampilan yang rapi enggak masalah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah, suka keindahan. Yang ketiga, hukum asal berjalan itu mubah. Kita mau jalan boleh, mau duduk ya boleh, ya kan. Tapi kalau berjalan dengan penuh gaya sambil meremehkan orang lain, jalannya itu dengan penuh kebanggaan dan meremehkan orang lain, jalan pakai digaya-gaya, ya. Nah, itu menyebabkan dosa. Nah, di sini dalam hadis ini, ikhwan abidina azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan. Saat itu ada seorang laki-laki yang pakai baju bagus, sisiran rambutnya bagus, tapi ternyata dia membanggakan dirinya tadi dan meremehkan orang lain serta sombong dalam perjalanan. Ternyata Allah azab, ya, ditenggelamkan ke dasar bumi. Nah, di sini ikhwan abidina azakumullah, apakah nanti ketika di akhirat orang tadi juga diazab di neraka? Jawabannya na'am. Jadi apa yang dialami oleh manusia berupa hukuman-hukuman yang Allah berikan itu adalah salah satu bagian dari adab, ya, yang diberikan kepada hamba tadi. Tidak kemudian menghilangkan adabnya di hari kiamat nanti di neraka. Barakallahu'alaikum. InsyaAllah, ya. Hanya masalah baju, hanya masalah nyisir rambut, hanya masalah jalan, ya, masalah berjalan, gaya berjalan aja adabnya seperti ini. Bagaimana kalau sombongannya dalam masalah-masalah yang lain? Nah, lebih besar lagi dosanya. Barakallahu'alaikum. Taib, hadis berikutnya yang ke-620. Wa an Salamata bin al-Aqwa radhiyallahu anhu qaal. Dari sahabat yang mulia Salamah bin al-Aqwa, semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ar-rajulu yadhhabu bi nafsihi hatta yuktaba fil jabbarin. Seorang itu semakin terus-menerus membanggakan dan menyombongkan dirinya, maka dia akan ditulis sebagai orang-orang yang sombong. Fayusibahu ma'asobahum, dan akan menimpa kepadanya apa yang menimpa orang-orang yang sombong. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menilai hadis ini hasan. Yadhhabu bi nafsi ayartafi'u wa yatakabbar. Makna yadhhabu bi nafsi ialah membanggakan dan menyombongkan diri. Nah, hadis ini dhaif. Dhaifkan oleh Syalbani dalam dhaif At-Tirmidzi. Karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Umar ibnu Rashid al-Yamami. Umar ibnu Rashid al-Yamami. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan da'afuhu, para ulama al-hadis mendhaifkan rawi yang bernama Umar tadi. Taib. Sehingga hadis ini tidak bisa kita pakai sebagai dalil. Sudah cukup hadis-hadis sebelumnya yang sahih tentang larangan membanggakan diri dan bersifat sombong. Nah, apalagi kalau sampai dilakukan secara terus-menerus, maka bisa menjadi jabarin. Jabarin itu orang yang angkuh, sombong, keras kepala, pokoknya sifat-sifat negatif ada padanya. Nah, karena kesombongan dan membanggakan diri yang tidak oleh seseorang secara terus-menerus akan menghancurkan kepribadian orang itu. Yang asalnya lembut jadi kasar, yang asalnya penyayang jadi kejam, yang asalnya penurut jadi pembangkang, dan terus-menerus seperti itu. Wal'iyadu billah. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita masuk bab yang ke-73. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, babu husnul khuluq, bab akhlak yang baik. Jadi sudah dilarang akhlak-akhlak yang tercela. Sombong, membanggakan diri, ya, zalim dan lain-lain. Maka di sini bab berikutnya ialah anjuran untuk menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat tentang masalah akhlak yang baik. Yang pertama, surah Al-Qalam ayat yang keempat. Qala Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang agung. Ayat ini merupakan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu dinobatkan sebagai nabi yang paling bagus akhlaknya. Nabi-nabi yang lain sudah bagus akhlaknya, Nabi Muhammad terbaik di antara yang baik. Bahkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masalah akhlak ini merupakan ajaran yang terbaik di antara ajaran-ajaran terkait dengan akhlak dari nabi-nabi sebelumnya. Nah, dalam hadis disebutkan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Berarti ada akhlak-akhlak yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya yang bagus. Kemudian Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak tadi yang semakin bagus. Maka yang mengajarkannya, yang mendakwakannya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus memiliki akhlak yang terbagus. Nah, oleh sebab itulah kalau kita ingin memiliki akhlak yang bagus, ya harus meniru akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah kemana-mana. Bagaimana Rasulullah begitu saja? Nah, ketika ada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, khuluqul Quran. Akhlak beliau itu Al-Qur'an. Berarti kalau kita mengamalkan Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya, secara otomatis akhlak kita akan jadi baik. Nah, itu sebuah teori yang cukup sederhana. Pelajarilah Al-Qur'an, amalkan Al-Qur'an. Nah, maka akhlak Anda akan seperti Al-Qur'an akhlaknya, ya. Dan itu adalah akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya dalam Al-Qur'an itu sebagian ayat-ayatnya di samping membahas masalah akidah juga banyak tentang apa ini? Akhlak-akhlak yang baik. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini dalil yang kedua, Surah Ali Imran ayat 134, wal qadiminal ghaidha, orang-orang yang bisa menahan amarah ketika mampu melampiaskannya, wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, maka Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik tadi. Di sini dicontohkan di antara akhlak yang baik itu adalah menahan amarah di saat kita mampu untuk melampiaskannya. Kalau menahan amarah karena takut tak mampu melampiaskannya, maka masih belum dikatakan akhlak yang baik. Itu marah tapi tak berani melampiaskan. Kenapa? Lawannya lebih besar, lebih kuat, lebih berkuasa, ya kan? Nah, masih belum dikatakan bagus akhlaknya. Kenapa? Karena ketika dia mampu nanti, kemungkinan dia akan balas dendam. Nah, ya, gitu. Tapi kalau dia itu punya kedudukan, punya kekuasaan, punya kekuatan fisik, terus dia marah kepada seseorang dalam perkara pribadi, tapi dia mampu untuk menahannya, enggak melampiaskannya, maka inilah akhlak yang baik. Insyaallah, ya. Seandainya dia mau melampiaskan, ya sudah dimakan orang itu, ya. Nah, oh kecil kok, ya. Nah, tinggal di makan. Tapi tidak dilakukan. Suami itu kan pemimpin keluarga. Marah sama istrinya, ya. Ya, secara hitungan, secara logika, ya. Fisik, ya, menang suami, ya kan? Tapi suaminya dia enggak melampiaskan kemarahannya. Ini akhlaknya baik. Nah. Ya, akhlaknya baik. Bapak terhadap anaknya, nah gitu. Masalah pribadi, masalah bukan masalah mendidik, ya. Nah, punya emosi lah, gitu. Ada urusan di luar, anaknya jadi pelampiasan, oh, gitu. Nah, seandainya dia saat itu menahan emosinya, maka akhlaknya bagus. Ini contoh-contohnya jelas, ya. Kemudian contoh yang kedua dalam ayat ini, wal 'afina 'anil nas, mau memaafkan kesalahan orang lain terkait dengan dirinya secara pribadi, ya. Nah, memaafkan, tidak disimpan dan tidak dendam, ya. Tidak membalasnya, memaafkan. Insyaallah, sikap memaafkan kesalahan orang lain itu hanya bisa dilakukan oleh para ksatria yang bersih hatinya dari dendam, dari kotoran-kotoran syaitan yang terkait dengan emosi pribadi. Orang itu sudah mengecewakannya, sudah merugikan dirinya, melakukan tindakan-tindakan yang memalukannya, tapi ternyata dia ngaku salah, terus minta maaf, ya. Nah, terus kita maafkan, insyaallah, lapang dada maafkan, enggak kita balas, maka ini akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik. Dua contoh akhlak ini dianggap ciri orang yang ihsan, orang yang bagus dalam bermuamalah dengan manusia. Kalau dua akhlak ini dimiliki oleh seseorang, insya Allah akhlak-akhlak yang lain dia miliki. Tapi kalau enggak, yang lainnya enggak. Buktikan saja. Dia pemarah, deket-deket marah. Apalagi sama istrinya, apalagi sama anaknya, dia kalah pemberani. Karena lawannya enggak imbang. Ya. Itu. Yang lawannya seimbang saja, dia berani marah, melampiaskan amarahnya. Apalagi lawannya enggak imbang, dia malah lebih berani. Istrinya ditampar, istrinya dibanting, anaknya juga begitu, digantung, banting, tendang, semacam itu. Perhatikan orang ini dalam hal yang lain, pasti jelek akhlaknya. Walaupun dia ya tebar pesona atau pura-pura mengemas, nah, jaga image, akan ketahuan. Mari kita belajar ya nahan emosi dan amarah, apalagi kita dalam kondisi mampu melampiaskannya. Ingat, mampu melampiaskan ya, tapi enggak dilampiaskan. So, yang kedua, suka memaafkan, tidak mendendam. Insyaallah dalam hal yang lain bagus. Tapi kalau dia suka balas, suka dendam, wah ini. Apalagi kalau dia ada kesempatan balas, kamu dulu mukul saya ketika saya masih kurus, kamu gemuk. Nah, sekarang kamu kurus, aku gemuk. Sini. Insyaallah kita lihat yang lainnya, orang ini mesti jelek akhlaknya. Ya, nahan emosi, mudah memaafkan, ini dua pilar akhlak yang mulia. Insyaallah selanjutnya akhlak yang lain akan bagus. Dalam ayat ini disebutkan wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsinin itu orang yang baik dalam bermuamalah dengan manusia. Dan di sini dicontohkan dua akhlak tadi, berarti dalam yang lainnya, perkara-perkara yang lain insya Allah baik. Membantu, lemah lembut, ya mestilah. Enggak suka marah, bisa menahan emosi, mesti orangnya lemah lembut, ya kan? Dermawan, baik sama orang, ya mesti dia itu didolimi, memaafkan. Ya. Dirugikan, memaafkan, enggak balas. Mesti dalam yang lain akan apa ini? Bagus. Nah, ini latihan akhlak yang baik di dua jenis akhlak ini. Ya. Butuh latihan, apalagi yang punya watak-watak dasar temperamental ini ya. Nah, temperamen sudah tersinggung ya. Nah, apalagi punya darah tinggi juga. Nah, ini. Mudah pusing. Nah, ini. Ini ha, butuh latihan. Latihan. Nah, bukan teori. Latihan. Benar. Latihan ya. Nah, barakallahu fikum. Kita masuk yang bicara juga tetap berlatih. Ya, nah, udah gede, darah tinggi. Wah, kalau enggak dilatih, bahaya. Penting itu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis tentang masalah ini. Yang pertama, hadis yang ke-621. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Tafakkur alaih. Ini kesaksian dari Anas ibn Malik yang sejak kecil ikut membantu di rumah Rasul untuk memenuhi kebutuhan Rasul sehari-hari sesuai dengan kemampuan Anas saat itu, sehingga tahu jeruannya Rasul. Nah, gitu ya. Tahu bagaimana Rasulullah di dalam rumahnya. Nah, orang itu kalau di luar kan gak kelihatan, kayaknya kok baik, ya, senyum-senyum, ramah. Nah, itu belum tentu di dalam rumahnya seperti itu, ya. Nah, kalau pengen tahu baiknya orang itu ya, di dalam rumahnya, ya. Nah, kalau kita gak punya hubungan apa-apa, gak mungkin bisa mengorek, ya. Tapi kalau yang di dalam itu yang tahu. Kalau istrinya bilang suami saya baik, anaknya bilang Abi itu orang baik. Nah, tapi bukan karena takut, ya, polos murni ngomong, insya Allah baik, ya. Nah, karena mereka tahu kebiasaannya, ya, bangun tidur marah-marah enggak, gitu, ya. Nah, kalau lagi lapar marah enggak, gitu, ya. Pulang kerja marah enggak, gitu, ya. Enggak punya duit marah enggak, gitu. Nah, ini istrinya tahu, soal anaknya tahu, ya. Nah, itu ukuran akhlaknya baik atau tidak dilihat dari situ. Anas ibn Malik tahu bagaimana Rasulullah dalam rumahnya tadi mempersaksikan bahwa Rasul itu manusia yang terbaik akhlak. Jelas sudah, tidak ada yang membantah bila raib tanpa diragukan lagi, sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Taip. Berapa menit? Dua. Satu menit. Taip, barakofikum. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuannya akan datang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita karunia akhlak yang baik dan bisa mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.